bintang. Aku tenggelam dalam kepedihan. Sungguh sakit yang aku rasakan saat aku kau tinggalkan. Menangis senyala di hati, sungguh pahit kisah yang aku alami. Bertemankan dengan sepi, tapi ku yakin suatu saat nanti akan ku temui pengganti. Dan aku percaya kan tiba masanya, semua indah pada waktu. Akan aku arungi dengan sabar dan besar hati. Semoga suatu saat nanti ku temui cinta sejati. Akan aku ikhlaskan semua ini takdir Tuhan. Karena ini kenyataan, kita harus terpisahkan. Tapi ku yakin suatu saat nanti akan ku temui pengganti. Dan aku percaya kan tiba masanya, semua indah pada waktunya. Akan aku ikhlaskan semua ini takdir Tuhan. Karena